بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Lanjutkan membaca kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Nakdir Rijal wal Kutub wat Tawaif lil Imam al Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi al Marqali hafizahullah. Kata beliau, selanjutnya syubhat berikutnya dari syubhat-syubhat Ahmad As-Suyan dalam mengasung dalam mendukung manhaj al-muwazanah untuk memerangi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu manhaj al-jahr wa ta'dil, dengan dalih manhaj muwazanah netral, padahal itu pembelaan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa agar mereka tidak ditahdir. Qala al-akh Ahmad Suyan, kata al-akh Ahmad Suyan, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang pria, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang pria yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wasallam, berarti dia sahabat. Kana ismuhu Abdullah, adalah namanya Abdullah. Nama sahabat itu Abdullah. Wa kana yulaqqabu Himaran, dan adalah dia dijuluki ya Himar. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dia biasa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana qad jaladahu fi syarab, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam sungguh jaladahu telah mencambuk dia, disyarab, gara-gara dia minum khamr ya, dia dikenai hukum had cambuk minum khamr. Fa utiya bihi yawman, kemudian dia dihadirkan lagi suatu hari karena dia minum khamr lagi, kena hukum had lagi. Fa umira bihi fa julida, kemudian diperintahkan ya agar dia dicambuk, maka dia dicambuk lagi sebagai hukum had atas minum khamarnya itu. Artinya dia berulang kali melakukan itu, sudah kena hukum had, dicambuk, diulangi lagi. Ya, maksiat itu. Faqala rajulun minal qawm, maka berkatalah salah satu pria dari kaum yang hadir di kalangan sahabat ya, radhiyallahu anhum, Allahumma al'anhu, Kata dia, Allahumma, ya Allah, il'anhu, la'natlah dia. Jadi dia mendoakan la'nat untuk ya, laki-laki itu. Allahumma la'anhu, ya Allah, la'natlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Betapa seringnya dia dihadirkan untuk dicambuk gara-gara minum khamr. Faqal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, La tal'anuhu, jangan kalian laknat dia. Fawallahi, maka demi Allah, ma'alimtu, tidaklah aku mengetahui annahu, na'am. Fawallahi, ma'alimta, na'am. Fawallahi, ma'alimta annahu yuhibbu Allah wa rasulah. Jangan engkau laknat dia, melarang sahabat tadi yang melaknatnya. Jangan engkau laknat dia. Wallahi, maka demi Allah, ma'alimta, engkau tidak mengetahui, engkau tidak tahu, annahu yuhibbu Allah wa rasulah, bahwa sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dia orang beriman. Dia cinta Allah dan Rasulnya meskipun dia melakukan kefasikan itu. Ya. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Apa yang diinginkan oleh Ahmad Soyan dari hadis ini? Coba lihat bagaimana dia menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mendukung manhajnya yang batil sehingga menjadi syubhat yang harus dibantah, diluruskan. Kata dia, fa hadza sahabiyul jalil radhiyallahu taala anhu. Maka ini dia seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Zallat qadamuh, telah tergelincir, ya, telah tergelincir dalam kemaksiatan. Wa takarrara minhu syurbul khamri, dan terulang-ulang darinya minum khamr. وهذا لا يعني انه فاسد بالكليه. Dan ini la ya'ni, tidaklah berarti annahu fasidun bil kulliyah, bahwa dia rusak secara keseluruhan. Bal inna fihi min as-sifatil hamidatil ukhra, bahkan sesungguhnya padanya terdapat as-sifat al-hamidah, terdapat sifat-sifat yang terpuji, al-ukhra yang lain yang dia punya. Ma tujibu, yang hal itu, sifat-sifat terpuji yang dimilikinya, mengharuskan mahabbatahu, untuk mencintai dia, wa mu'alatahu, wa mu'alatahu, atau wa mu'alatihi, dan untuk tetap loyal kepadanya. Fa yu'rafu lil muhsini ihsanu, maka seorang pelaku kebajikan, al muhsin, hendaknya diketahui kebajikannya. Walil musii isa'atuhu, dan seorang pelaku kejelekan diketahui kejelekannya, itmaman lil adil wal insaf, dalam rangka menyempurnakan sikap adil. Jangan hanya ditelusuri isaahnya saja, kejelekannya saja. Ya, perhatikan juga kebajikannya. Ya, kata dia. Supaya adil, netral. Ya. Tidak berat sebelah. Bukan hanya mengungkit kejelekannya. Wala yajuzu bihalin. Dan tidak boleh sama sekali ayughallaba janiban nadri ila al-ma'siyati. Tidak boleh sama sekali, ya, dalam keadaan apapun tidak boleh didominankan sisi tinjauan kepada maksiat dunan nadri ila baqiyatil hasanati wal fadail, tanpa melirik, tanpa melihat, memperhatikan kepada sisa-sisa kebaikannya dan keutamaannya. Wa hadha huwa al-haddul fasilu baina ahli sunnati wal khawarij. Inilah al-haddul fasil, al-haddul fasil inilah batas pemisah antara ahli sunnah dan khawarij. Coba lihat bagaimana dia pandainya menyisipkan syubhat. Dia mengatakan inilah pemisah antara ahlus sunnah dan khawarij. Pemisah antara ahlus sunnah dan khawarij. Kita tahu ahlus sunnah wal jamaah menilai pelaku kefasikan difonis fasik, imannya lemah, dan tidak dikafirkan. Sedangkan khawarij memfonisnya kafir dan kekal dalam neraka. Tapi pembahasannya bukan itu. Pembahasan adalah manhaj jarh wa ta'dil, jarah terhadap para pelaku bid'ah. Namun dia jadikan hadis ini, ya, jarah tahdir kepada para pelaku bid'ah, kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Tapi dia jadikan hadis ini sebagai syubhat. Pada kulli hal, kita akan mendengar bantahan Syekh. Aqul, kata Syekh Rabi' hafizahullah, awalan, yang pertama, inna hadha ar-rajula sahabiyun, sesungguhnya pria ini adalah sahabat. وَمَنْزِلَةُ الصَّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ خِيَارِ الصَّالِحِينَ الْمُجَاهِدِينَ بَعْدَهُمْ. Setelah kita mengetahui bahwa dia adalah sahabat, yang diceritakan pada hadis ini, sedangkan kedudukan sahabat tidak tertandingi oleh apapun dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang saleh, para mujahid yang terbaik yang datang setelah sahabat. Amalan apapun yang mereka lakukan dari kesolehan, dari jihad, dari para mujahid dan as-salihin yang terbaik yang datang setelah sahabat, tidak mampu menandingi kemuliaan seorang sahabat. Fa kaifa bil fasiqin, maka bagaimana lagi dengan orang-orang fasik. Jadi jangan dibandingkan antara orang-orang saleh dengan berbagai kesolehannya, termasuk jihad fi sabilillah yang merupakan darwatu sanamil Islam, dirwat sanamil Islam yang merupakan puncak amalan Islam, tidak bisa dibandingkan dengan seorang sahabat. Karena syaratus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Rasulullah SAW, itu saja tidak bisa dibandingkan. Apalagi orang-orang fasik dari kalangan umat ini, ya, jangan coba-coba dibandingkan dengan salah satu sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci sahabatku. Kalau anna ahadakum, sekiranya salah seorang dari kalian, anfaqa, menginfakkan di jalan Allah, mithla uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa mencapai nilai infak salah satu dari mereka sebanyak satu mud, tidak pula setengahnya. Satu mud itu seperempat sa'. Satu sa' jika dialihkan ke bobot gram, ya, gandum, beras, ya, itu kurang lebih 3 kilogram. Ya. Nah, satu mud itu seperempatnya. Seperempat dari itu. Wala nasifu, tidak pula setengahnya, setengah mud. Katakanlah pendekatannya segenggam gitu. Nah, sedikit sekali dibandingkan emas yang diinfakkan oleh orang-orang yang datang setelah mereka sebesar gunung Uhud, masih lebih besar nilainya segenggam itu tadi yang diinfakkan oleh salah satu sahabat. Apa yang menyebabkan nilai infak mereka, amalan mereka besar, besar nilainya? Yang membesarkan nilainya adalah syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faman yalhaqu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-fadilati al-'azimah min khiyari an-nas. Faman, maka siapakah yang yalhaqu, bisa menyusul, ashaba Muhammadin, sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadhihi al-fadilati al-'azimah, pada keutamaan yang besar ini yang disebutkan tadi oleh Nabi alaihi wasallam, hadis itu muttafaq alaih. Min khiyarin nas, dari manusia-manusia terbaik yang datang setelahnya. Ya. Min khiyarin nas termasuk dari manusia-manusia yang terbaik di masanya, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, dia seorang alim, ahli hadis, ahli fikih, ya, orang saleh, mujahid fi sabilillah, berjihad jalan Allah, orang kaya, dia yang berinfak kepada murid-muridnya, talabatul ilm, termasuk dia yang berinfak kepada Ubay bin Iyad yang belajar di Masjidil Haram, sampai menjadi setelah tobatnya sampai dia menjadi imam. Tidak ada yang tersisa dari amalan-amalan kebaikan kecuali telah dikerjakan oleh Abdullah bin Mubarak. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jama'a jami'a khisalil khair illa suhbah. Dia sudah mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan kecuali satu yang dia tidak punya. Apa? Persahabatan dengan Nabi alaihissalam. Itu yang dia tidak punya. Sehingga dia tidak bisa menyamai para sahabat dari sisi itu. Nah, fakaifa yuqasu alaihim al-khammarun, maka bagaimana bisa dikiaskan atas mereka, dikiaskan kepada mereka para peminum khamr, para peminum khamr, karena di syubhatnya Ahmad As-Suyani ini mengatakan yang ingin membela bahwa para peminum khamr itu melakukan kefasikan, jangan hanya itu saja yang dilihat, jangan dicelah lantaran itu, tapi lihat juga kebaikan-kebaikannya, meskipun dia khamar, peminum khamr, dia juga punya kebaikan-kebaikan, jangan ditahdir para peminum khamr itu karena juga punya kebaikan. Dibandingkan mereka dengan sahabat yang mulia ini tadi, ini jawaban yang pertama dari Syekh Rabi'. Kemudian yang kedua, di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, falamma sarafa, kemudian ketika orang itu Abdullah tadi itu yang minum khamr meninggalkan tempat, tempat dia dihukum, dicambuk. Qala rajulun, ada seorang pria dari kalangan sahabat yang hadir mengatakan, malahu akhzahu Allah, malahu, ada apa dengannya, kenapa dia selalu minum khamr, akhzahu Allah, semoga Allah menghinakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakadha, anda jangan mengatakan begitu, la tu'inu alaihi syaitana, anda jangan menolong syaitan atasnya, jangan menolong syaitan atasnya. Wa fi lafzin, dan pada lafaz yang lain, riwayat yang lain dengan lafaz, la takunu auna syaitani ala akhikum, janganlah menjadi penolong setan atas saudaramu. Jangan digitukan maksudnya. Justru dia diharapkan baik, kembali, tobat, memperbaiki jalan hidupnya. Jangan digitukan, jangan dilaknat, didoakan dilaknat, didoakan dihinakan, seakan ditutup jalan kebaikan baginya. Itu berarti menolong syaitan untuk menyesatkan dia dan menghancurkan hidupnya. Jangan seperti itu. Itu maksud Nabi Alaihissalam. Nah, ini riwayat Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari. Ya. Melengkapi riwayat Umar bin Khattab yang disebutkan tadi. Kelanjutannya insyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala wa auni. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.